Alhamdulillah. Salatu wassalamu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan ucapan Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala. Kata beliau, yaqulu fama kana akhwatuha bainaha tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar wa hiya kana mithal kana zaidun qa'iman kana al-mataru nazilan. Amsa maknahu dakhara bil masa, masuk ke itu di waktu sore. Amsa al jawu haran, masuk di waktu sore udara itu panas. Law qulta amsal jawu harun khata, kamu bilang, kamu baca amsal jawu harun, ini keliru, salah. Karena amsa itu adalah akhwat kana, merupakan isim menasabkan khobar. Sehingga yang benar amsal jawu harun. Asbaha, asbaha al jawu baridan. Ya, di pagi hari, masuk di pagi hari, udara itu dingin. Adha, adhatis syamsu bazighatan. Laqulta, kalau kamu membacanya, mengucapkannya, adhatis syamsa bazighatun khata, liru. Karena terbalik. Adha ahwat kana, merupakan isim menasabkan khabar. Adhatis samsu bazighatan. Juga kalau kamu baca adhatis syamsa bazighatan, khata ini pun keliru. Karena khabarnya harusnya, saya ulangi, isimnya harusnya marfu, samsu. Kalau kamu baca adhatis syamsu bazighatun khata, salah juga, karena harusnya merupakan isim dan menasabkan khabar baziqatan. Wassawabu adhati syamsu baziqatan. Dalla bidwa al-mushala fi al-haqiqah la istimalatun kathirah, yang memiliki, bahasa kata memiliki banyak penggunaan. Dhalla allati min akhwati kana bima'na sara. Dhalla yang merupakan akhwati kana bermana sara. Walla wajhu muswaddan, yang jadilah wajahnya itu menghitam. Misaluhu walla zaidun waqifan. Walla al-mataru nazilan. Sahih, ini semua contoh yang benar. Karena walla minahud kana merupakan isim menasabkan khabar. Dhalla al-mataru yanzilu, ini pun sahih. Kenapa? Karena li'an al-khabar huna jumlah di mahal nasab. Kita katakan mataru isim dari dhalla yanzilu, ya fil mudhari marfu, wa fa'ilu damir musatir takdiruhu huwa jumlah dari fi'il wa fa'il bi mahal nasab khabar dhalla, bi mahal nasab khabar dhalla, ini khabar jumlah. Amma dhalla, adapun dhalla bidhad allati min adh-dhalal, dari kata dhalal, kesesatan, falaisat min akhwati kana, bukanlah akhwat kana. Ya, yang akhwat kana itu adalah dhalla. Dhalla dengan dha. Atau bukan dengan dhad. Dhalla itu bukan akhwat kana. Naqulu dhalla rajulu sabilul haq. Ya, seorang tersesat dari jalan kebenaran, tetapi dhalla bukanlah akhwat kana. Yang akhwat kana dengan dha, dhalla. Bata, bata juga termasuk akhwat kana. Batal harisu naiman. Sara, sara bimakna tahawwala min syai'in ila syai'in. Berubahnya sesuatu kepada sesuatu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fasurhunna ilaik. Karena maknahu dhumma ilaik. Tadhamma hiya ilaik. Jadi kumpulkan padamu. Sara al-khazafu ina'an. Sara al-tinu ibriqan. Kama masal bihi an-hawiyun, sebagaimana para ahli nahwu mencontohkan demikian. Asyahid al-khazaf al-tin itu isim kana. Isim sara, sara hawat kana. Ina'an juga berikan adalah khabarnya. Khabar sara. Qala sara al-gurabu hamamatan. Jadilah burung gagak itu hamamah, ini merpati. Yaqulun, ini masal. Ini masal peribahasa, perumpamaan. Innal guraba, ya kenapa dikatakan sar gurabu hamamatan? Ya mereka bilang innal gurab arada an yuqallida al hamamata fil mashy. Burung gagak ini ingin mengikuti merpati dalam jalannya. Ingin bisa berjalan seperti merpati di bawah. Famasya khutuwat mu'ajiza an yuqallidaha. Ternyata baru berjalan beberapa langkah dia sudah enggak bisa ngikuti lagi. Enggak bisa ikut merpati, bisa jalan-jalan di bawah. Tsumma rada an yarji'a ila mashyihi al-awwal. Iya. Ketika ingin bisa berjalan seperti cara jalan yang pertama yang dia bisa lakukan, fa idza huwa qad dayya'aha. Dia udah enggak bisa lagi. Ya, dia sia-siakan, dia enggak bisa lagi cara jalan yang pertama. Sehingga cara jalannya dia yang pertama tidak bisa, mau ikut seperti berpati juga enggak mampu. Walihada yudrab bihi matal, sehingga dijadikanlah matal. Fayuqalu dayya'a masyyahu wa masyyal hamamah. Ya, dia sia-siakan jalannya dan berjalan seperti jalannya merpati. Maksudnya apa? Li'annahu la arafa mishyahul awwal wa istata'a an yuqallida mashyal hamama. Karena dia tidak tahu lagi caranya jalan pertama dulu, yang dia dulu biasa lakukan dia tidak tahu lagi karena ingin ikut-ikutan cara jalan merpati. Tapi dia tidak mampu juga ikut cara jalan yang merpati karena enggak kuat. Ya, dayya'a masyahu wa masyal hamama. Ini disebut dengan sar al-gurabu hamamah, itu sebabnya. Qala laisa, berikutnya laisa. Laisa al-birru antamna isanaka anabika. Ya, bukanlah termasuk kebajikan kamu menahan kebaikanmu kepada bapakmu. Abirru isim. Laisa. Antamna'a khabarnya. Bimahal nasab khabar laisa. Qala rahimahullahu ta'ala, lakin huna iskalun fil Quran. Tapi di sana iskal, ya, yang sebagian menganggap satu sebagai satu muskilah, satu masalah, ya, satu ganjalan di dalam satu ayat. Kalau dikatakan laisa itu adalah nam ahwat kana, merupakan isim, menasabkan khabar. Bagaimana dengan ayat laisal birra antuwallu? Laisal birra antuwallu. Yang zahirnya berarti dia menasabkan isim laisal birra, karena setelah laisa di sini birra mansub. Riskalnya katanya laisa termasuk ahwat kana. Tapi mengapa dalam ayat ini birra dengan mansub? Laisal birra antuwallu. Wanum takulun inna kana tarfa'u mubtada wa tansibul khabar. Padahal kalian menyatakan karena itu merupakan mubtada, menasabkan khabar. Dan laisa termasuk ahwat kana. Wahuna albir mansub, dalam ayat ini bir mansub. Ini sekalnya. Apa jawabannya? Jawabannya kata beliau rahimahullahu ta'ala, yaqulul ulama, innahu qad yuqaddamu al-khabaru anil ismi. Nanti di kitab berikutnya, di kitab-kitab nahu berikutnya, akan kita dapati bahwasanya kadang khabar kana itu mendahului isimnya. Kadang khabar kana itu mendahului isimnya. Demikian juga akhwat kana, khabarnya mendahului isimnya. Qad taqulu, kadang bisa kamu katakan kana qa'iman zaidun. Kana qa'iman zaidun. Qa'iman khabar kana muqaddam. Qa'iman khabar kana muqaddam. Zaidun isim kana mu'akhar. Itu lumrah dalam bahasa. Bahkan dalam ayat Allah berfirman, qala Allah ta'ala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dalam ayat wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Haqqan, iya, khabar muqaddam. Nasru, nasru, iya, isim kana mu'akhar. Iya, yakni intinya adalah qad yuqaddamu al-khabar. Kadang khabar lebih dahulukan dari isimnya. Demikian juga dalam ayat ini, laisal birra antuwallu. Kita katakan al-birra itu khabar laisa muqaddam. Iya, antuwallu fi'il, atau an wa ma ba'dahu dari fi'il mudhari fi ta'wil menjadi masdar musabak isim laisa, isim laisa. Idan laisa albirra antuwallu, hadza min taqdimil khabar, termasuk dalam bab mendahulukan khabar daripada isim. Ya, birra ini khabar muqaddam, antuwallu an wa ma ba'dahu dari fi'il mudhari dan fa'ilnya, ya, masdar musabak dari an wa ba'dahu fi mahal rafa isim laisa mu'akhar. Jadi takdirnya laisa tawliyatukum wujuhakum kibal masriqal maghrib wal bir. Laisa tawliyatukum wujuhakum kibal masriqal maghrib wal bir. Tawliyatukum ini masdar musabak dari an dengan tuwallu. An dengan tuwallu ditakdir tawliyatukum. Wujuhakum, wujuhah di sini maful bih dari tauliyah. Bukanlah berpalingnya kalian, menghadapnya kalian, menghadapkan wajah kalian ke arah masjid dan maghrib itu walbir. Nah, asyahid intinya tetap laisa itu termasuk ahwat kana, merapakan isim, menasabkan khabar. Merapakan isimnya, menasabkan khabarnya. Ada pun ayat Allah Subhanahu wa taala, laisa albirra an tuwallu, itu min bab taqdim al-khabar 'ala al-isim. Masuk dalam bab mendahulukan khabar dari isimnya. Birra itu khabarnya, muqaddam. Iya. Masdar musabak dari an tuwallu itu isimnya, mu'akhar. Qala laisa at-talibu muhmilan. Ini sahih. Talibu isim, laisa muhmilan khabarnya. Adapun kalau engkau baca laisa at-taliba muhmilan khata, ini salah. Karena laisa ahwat kana harus yang pertamanya dirafa atau isim dirafa. Laisa at-talibu muhmilan. Qala kata rahimahullahu ta'ala ma zala. Berikutnya adalah ma zala. Qala Allah ta'ala wa la yazaluna mukhtalifin. Yazalun fi'il mudhari marfu' bisubutin nun. Wal waw pada yazalun itu isim dari yazal. La naqulu al-wawu fa'il. Tidak kita katakan yazalun wawunya fa'il. Kita katakan itu isim yazal. Kenapa? Li'anna yazal huna dahilatun al-mubtada wal-khabar. Termasuk ahwat kana. Fayakun al-mubtada isman laha. Sehingga mubtada itu adalah isim baginya. Karena dia ahwat kana. Mukhtalifin khabaruha. Khabar dari yazal. Mansub biha biyazal wala binasbihi alya nabla fathah liyanahu jama mudzakkar salim wan nun pada muhtalifin iwadun tanwin isim mufrad pengganti tanwin yang ada pada isim mufradnya mukhtalifun ada tanwin ketika di jama tanwin tersebut menjadi nun mukhtalifina. Qala contoh berikutnya adalah la yazalu al-mataru nazilan. La yazalu al-mataru nazilan. Al-matar ismuha isim yazal, nazilan khabarnya. Namallahu alam. Insyaallah.